aku tidak memiliki. Artinya mintalah pada Allah Subhanahu wa taala. Ilahuna naktafi. Barakallahu fikum. Subhanallahi walhamdulik. Asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.